dengarkan aku, yakini aku untukmu. Sayang, hatiku tahu yang terbaik, ku biarkan hati memilih. Hatiku takkan pernah salah, ya memilih.